Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam kenikmatan yang masih kita rasakan. Hingga detik ini Allah masih berikan nikmat iman, Islam. Allah mudahkan kita untuk beramal saleh. Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita itu Allah semakin menambah kenikmatan yang kita dapatkan. Dalam Quran Allah berfirman, "La in syakartum la aziidannakum." Andaikan kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Demikian janji Allah yang tidak akan diselisihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita membaca kitab Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Membaca hadis-hadis tentang masalah akidah, keyakinan, dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita baca hadis yang terakhir, Al Haditsul Hali wal Isyrun. Hadis yang ke-21 dengan tema dibawakan di sini, ahammiyatu hubbillah wa hubbi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang begitu penting cinta Allah dan cinta Rasulnya dalam kehidupan manusia. Pentingnya cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan satu hadis. Faqala al-muallif wa Syekh Rabi' hafizahullah an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Allah telah meridhainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Salatun man kunna fihi ada tiga perkara. Apabila ada pada seseorang wajada bihinna halawatal iman, orang itu akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai daripada selain keduanya. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Ia benci untuk kembali lagi kepada kekafiran. Kama yakraha an yuqdhafa finnar. Sebagaimana ia benci, tidak suka, tidak mau dilempar ke dalam api neraka. Hadis yang cukup pendek ini rawahul Bukhari wa Muslimun wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh imam-imam besar dari kalangan muhaddisin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Wal hadis sahihun. Walhamdulillah. Dijelaskan berikutnya rawi hadis. Rawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, waqad taqaddama tarjamatuhu fi syarh hadis raqam 7. Biografi beliau secara ringkas telah disebutkan pada penjelasan hadis yang ke-7. Jika terujuk pada halaman-halaman sebelumnya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bersahabat dengan Rasul sedari kecil, menimba ilmu agama dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seraya menjadi pembantu Rasul, beliau menimba ilmu agama hingga kokoh keilmuan beliau dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan penuh semangat beliau menghafal dan mengamalkan serta mengajarkan ilmu yang didapat dari guru beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait dengan al-mufradat, kosakata dalam hadis. Beberapa kosakata disinggung secara khusus di sini. Halawah artinya lazzah, kelezatan. Wabahjah itu hampir sama dengan lazzah, kenikmatan. Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi. Kosakata yang kedua adalah al-iman atau sering kita sebut dengan keimanan. Itu adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawari. Namanya keimanan itu adalah pembenaran dengan hati dengan meyakininya. Wa nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan. Setelah diyakini, ya ucapan sama keyakinannya itu sama. Kalau ia mengucapkan, saya yakin Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, selain Allah tidak patut disembah, keyakinannya sama. Seperti itu. Wa amalun bil jawari, dan dalam prakteknya yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, terkhusus anggota sujudnya, ia tidak sujud kepada selain Allah. Dipraktekkan dengan sebenar-benar. Hati, lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh selaras. Sama. Menunjukkan keimanan. Lah kalau lisan dengan hati berbeda. Lisannya mengucapkan saya beriman. Tapi hatinya sebetulnya kafir. Hadza alladhi yusamma bil munafiq. Inilah yang disebut dengan kaum munafiqin. Alladhi yudhirul islam wa yubtinul kufr wal iyadhu billah. Orang munafik ini menampakkan keislaman. Penampakannya penampakan kaum muslimin. Kalau ia seorang wanita menampakkan kemuslimahannya dengan jilbab atau yang lainnya. Atribut-atribut Islam dikenakan. namun hatinya kosong dari keimanan. Kafir dia dalam hati, walaupun ucapannya mengucapkan saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun sholat, walaupun berhaji ke Baitillahil Haram, tapi hatinya kafir. Maka yang seperti ini akan mendapatkan ancaman yang keras pada hari kiamat nanti. Allah nyatakan dalam Quran yang mulia, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafikin itu akan berada di dalam api neraka yang paling dalam, dan mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan, dan kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Kemudian kosakata yang ketiga, yakrah. Yakrah artinya yubghid, yang dalam bahasa Indonesia artinya benci. Kemudian al-kufur asluhu sitr. Kata kekafiran, al-kufur dalam bahasa kita kekafiran, asal katanya dalam bahasa Arab bermakna as-sitr, penutup. Wal muradu bihil juhud wan nukran wa takdzib. Namun dalam pengertian syariat yang dimaukan dengan kekafiran ini adalah juhud, pengingkaran, wa nukran, sama pengingkaran, penentangan, wa takdzib, pendustaan. Tidak mau percaya, tidak mau beriman, mendustakan, ingkar, itu namanya kafir. Yukzaf, kosa kata yang berikutnya, yang kelima, artinya yurma. Berarti dalam bahasa Indonesia artinya dilempar. Dalam konteks hadis tadi, seorang yang ingin merasakan manisnya iman, ia benci kepada kekafiran. Ia benci kembali kepada kekafiran. Sebagaimana ia benci dilempar ke dalam api neraka. Yukdaf, maknaha yurma. Pembahasan berikutnya adalah al-makna al-ijmali. Makna secara garis besar. Kita baca penjelasan al-muallif. Wawah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Faqala hafizahullah. Hadihil arba'atul umur. Man wujidat fihi. Wajada bihinna halawatal imani. Waladzatahu. Wahiya alamatu hubbihis sadiqi lillahi. Dikatakan di sini empat perkara tadi. Apabila ada pada seseorang, seseorang itu akan merasakan manisnya keimanan. Halawatal iman. Walazzatahu. Dan kelezatan iman. Dan apabila hal itu terjadi, maka itulah alamatu hubbihi sadiqi lillah. Itu tanda-tanda kecintaan dia yang jujur kepada Allah. Kecintaan dia kepada Allah yang tulus, jujur, hanya untuknya. Al-amrul awal, tanda-tanda itu yang disebutkan dalam hadis, yang pertama adalah mahabbatullah. Jika ingin merasakan manisnya keimanan, maka orang itu harus cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Azza wa Jal. 100% kecintaan dia kepada Allah. Dalam konteks penuh dengan ta'zim, pengagungan. Penuh dengan khudu, ketundukan. Wadhul, pengrendahan diri kepada yang dicintai. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim, dinukilkan ucapan beliau dari kitab Madarijus Salikin. Allahu ta'ala innama khalaqal khalqa li'ibadatihi al-jami'ati likamali mahabbatih. Diingatkan di sini, Allah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Al-jami'ati likamali mahabbatih. Yang mengandung puncak kesempurnaan cinta dia kepada Allah. Ma'al khudu lahu, disertai dengan rasa tunduk kepada Allah. Wal inqiyadi li amrihi, dan kepatuhan kepada perintahnya, siap melaksanakan perintah Allah. Wa aslul ibadati mahabbatullahi, maka perlu kita ketahui bersama, asal atau pondasi ibadah seseorang itu adalah kecintaan dia kepada Allah. Pondasi ibadah seseorang, dasar kita ibadah itu cinta kepada Allah. Itu yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kesempatan yang lain. Dalam kitab Nuniyahnya beliau menyatakan, al-ibadatu ghayatu hubbihi ma'adzuli abidihi huma qudbani. Namanya ibadah itu ghayatu hubbihi, puncak kecintaan hamba kepada Allah. Ada unsur cinta. Kemudian dengan disertai ketundukan dia dan pengerendahan dia kepada Allah. Itulah dua kutub ibadah yang menggerakkan seorang hamba untuk sujud, untuk sholat, untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Maka diingatkan dalam kitab Madarijus Salikin ini, aslul ibadah mahabbatullah. Dasar ibadah kita kepada Allah ini ya rasa cinta kita kepada Allah. Bal ifraduhu bil mahabbah. Bahkan lebih dalam daripada itu, mengesakan Allah dalam kecintaan yang penuh, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna al-hubbu kulluhu lillah. Sehingga kecintaan yang seperti itu, kecintaan yang mengandung ketundukan dan pengagungan, seluruhnya untuk Allah. Kalau boleh dikasih nilai pakai persen, 100%. Kalau boleh dinilai dengan 1000%, 1000% kita berikan kepada Allah. Tapi rasanya cuma 100%. 1 atau 0 sampai 100% kita berikan kepada Allah seluruhnya. Cinta yang penuh dengan ketundukan. Ingat di sini, umat manusia atau bangsa manusia juga cinta kepada yang lain. Para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Sulaiman, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, menjelaskan al-mahabbah qisman, rasa cinta itu ada dua macam. Yang pertama musyarakah, yang kadang ada pada ini dan itu, bercampur antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua khasah, rasa cinta yang khusus. Yang khusus ini secara ringkas hanya diberikan kepada Allah. La tasluh illa lillah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena rasa cinta yang khusus ini mengandung al-khudu, ketundukan penuh kepadanya. Wat-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Wadzul, pengerendahan diri kita kepada Allah. Jadi kalau ada rasa cinta yang penuh dengan ketundukan, bahkan siap diperintah dan siap melaksanakan perintah itu dengan segenap pengorbanan, bahkan nyawa pun siap dikorbankan, itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Cinta sampai mati. Jangan diberikan yang seperti itu kepada selain Allah. Itu mahabbah khasah. Adapun mahabbah musyarakah, ada beberapa jenis. Secara ringkas disebutkan mahabbah tabi'iyah, cinta yang sifatnya tabiat manusia. Contoh, kamahabbatil ja'i li ta'am, orang lapar cinta kepada makanan. Mungkin kalau arti cinta ini kurang tepat, kita bisa ganti dengan senang makan. Orang lapar senang makan atau suka. Demikian pula orang yang haus, dia senang kepada air. Dia akan mencari air itu kemanapun air berada. Dimanapun air itu ada, ia akan cari air. Saya haus. Apalagi kalau sedang kehausan yang sangat, musimnya panas, di sini tidak ada air, dia akan cari kemana-mana air. kalau perlu yang segar, yang dingin. Demikian pula orang yang kelaparan akan mencari makan. Kenapa? Karena senang makan. Demikian gambarannya kurang lebih. Cinta kepada makanan. Itu mahabbah tabi'iyah. Sifatnya tabiat manusia seperti itu. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kemudian yang kedua, mahabbah rahmah wa isfaq. Rasa cinta yang merupakan bentuk kasih sayang kepada sesama. Tanpa ada unsur ta'zim. Tanpa ada unsur pengagungan. Sama dengan yang pertama. Apakah ketika seorang senang makan, ia mengagungkan makanan? Masya Allah, ini makanan luar biasa. Dia sembah makanan itu. Apa ada yang seperti itu? Begitu tuh orang ekstrim. Menyembah makanan. Atau menyembah minuman. Maka yang kedua itu juga sama. Rasa cinta yang berupa kasih sayang kepada sesama. Contoh. Mahabbatul walid li waladihi at-tifl. Cinta orang tua kepada anaknya yang masih kecil. Sayang anaknya digendong-gendong. Anaknya nangis digendong. Bukan malah dibanting. Tidak mungkin seorang yang memiliki bayi, kemudian bayinya nangis, dicolke. Apa colke namanya? Dilepas. Kasihan bayi itu. Nah, pasti dia akan timang-timang bayi itu. Dilus-lus, dibelai. Agar tertidur pulas. Nah, demikian gambaran orang tua. Apakah di sini ada pengagungan? Tidak ada. Apakah di sini ada ketundukan yang penuh? Tidak ada. Ini mahabbah yang diperbolehkan. Rasul pun mencintai putra-putrinya. Rasul pun mencintai nisa'ahu, istri-istrinya. Rasul mencintai sahabat-sahabatnya. Rasul juga mencintai atau senang di sini kalau lebih tepatnya makanan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asl. Rasul senang manisan. Rasul juga senang madu. Apa arti senang di sini? Ya, senang makan. Manisan dan madu. Itu salah satu contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswah hasanah yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mahabbatu uns wa ulf. Rasa cinta yang berupa kesenangan belaka atau bersifat hobi. Dari istilah hobi ini kan senang juga nih. Rasa orang menekuni atau senang mengumpulkan sebuah barang, sina'ah. Atau senang cabang ilmu tertentu dalam ilmu-ilmu dunia. Mendalami matematika sampai rumus-rumus yang rumit. Kepalanya pun hingga tak tumbuh rambut sedikit pun. Nah, ada yang seperti itu? Ada. Yang berpikir konsentrasi di situ, dia senang menggeluti ilmu itu. Ada pula kesenangan dalam hal konteksnya bersahabat dengan teman yang lain. Ya sebatas sahabat. Orang normal, ya laki-laki dengan laki-laki bersahabat. Demikian. Atau dalam satu perjalanan, sama-sama teman seperjalanan, untuk teman ngobrol misalnya, itu konteks yang masih diperbolehkan. Tidak ada ta'zim di situ. Dan tidak ada khudu' wa dhul. Tidak ada pengrendahan diri kepada orang-orang dan barang-barang tersebut. Itu semuanya musyarakah dan diperbolehkan dalam agama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan, rasa cinta yang penuh dengan ketundukan hanya diberikan kepada Allah. Fala yuhibbu ma'ahu siwahu. Kembali kepada halaman 80 yang dinukilkan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Rasa cinta yang penuh dengan ketundukan lillahi hanya diberikan kepada Allah. Wala yuhibbu ma'ahu siwahu. Sehingga seorang tidak mencintai selain Allah. Bersamaan dengan cinta dia kepada Allah. Tidak membagi cinta antara Allah dengan selainnya. Kemudian, wa innama yuhibbu li ajlihi wa fihi. Ketika mencintai orang lain, dia mencintai orang lain itu karena Allah. Karena Allah Azza wa Jal. Bukan karena kepentingan apapun. Kama yuhibbu anbiya'ah. Seperti contohnya ada seorang mencintai para nabi. Kenapa mencintai para nabi? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Warusulah. Dan juga contoh lain mencintai para rasul. Wa malaikatah. Mencintai para malaikat. Awliya'ah. Mencintai wali-wali Allah. Itu juga karena atas dasar cinta kita kepada Allah. Kita mencintai mereka karena Allah Azza wa Jal. Bukan karena dunia. Tidak ada kita memiliki hubungan bisnis dengan para nabi. Jarak kita, masa kita jauh. Kita mencintai mereka karena kita orang yang beriman. Mereka telah mendahului kita dengan keimanan. فَمَحَبَّتُنَا لَهُمْ مِنْ تَمَامْ mahabbatihi. Maka kecintaan kita kepada mereka, para nabi, para rasul, malaikat-malaikat Allah dan wali-wali Allah, min tamami mahabbati, termasuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah Azza wa Jal. Walaysat mahabbatan ma'ahu kamahabbati man yattakhid min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbihi. Laisat mahabbatan ma'ahu. Jangan sampai kecintaan kita itu diberikan kepada selain Allah. Seperti kecintaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Orang yang berbuat syirik secara ringkas. Seperti kalau kita kenal dosa syirik. Orang yang berbuat syirik. Menjadikan tandingan selain Allah. Mereka cinta kepada berhala-berhala mereka. Yuhibbunahum kahubbihi. Dalam ayat kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala itu. Seperti kecintaan mereka kepada Allah. Satu gambaran dijelaskan. Mungkin ia cinta kepada Allah 50%. Ia cinta kepada berhala itu 50%. Menyamakan kecintaan itu. Kepada selain Allah. Walladzina amanu. Asyatu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. 100% mereka cinta kepada Allah dengan penuh ketundukan dan penuh kecintaan, penuh pengrendahan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan, wa idza kanatil mahabbatu lahu hiya haqiqatu ubudiyati wa sirruha. Wahia innama tahaqqaqa bittiba'i amrihi. Tatahaqqaq bittiba'i amrihi wajtinab nahyihi. Jika kecintaan kita kepada Allah adalah hakikat ibadah kita kepada Allah. Dalam artian cinta kita kepada Allah dianggap ibadah. Sirruha wa sirruha dan termasuk rahasia ibadah yang kita lakukan. Maka itu semua bisa terwujud dengan mengikuti perintah-perintahnya. Dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagai bukti kalau kita cinta kepada Allah. Ya jalankan perintah. Katanya cinta kepada Allah. Di antara buktinya jalankan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Fa inna tiba'il amri wa jinabin nahyi. Tatabayyan haqiqatul ubudiyati wal mahabba. Dari sisi mengikuti perintah atau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, tampak jelas hakikat ibadah dia kepada Allah. Betulkah ia beribadah kepada Allah? Atau betulkah ia cinta kepada Allah? Maka dilihat perintah dilakukan atau tidak. Larangan ditinggalkan ataukah tidak? Walihada ja'ala ta'ala ittiba'a rasulihi alaman 'alaiha. Oleh karena ini Allah menjadikan perkara mengikuti rasulnya sebagai alam, sebagai tanda atas hal itu tadi. Kita mengikuti rasul menunjukkan apa? Menunjukkan kita cinta kepada Allah. Wa syahidan limanidda'aha, dan sebagai saksi, bukti atas pengakuan dia cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran disebutkan di sini ayat yang ke-31. Faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasul, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasul. Ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini ayat yang sungguh sangat agung sekali. Wa ja'ala ittiba'a rasulihi masyrutan bimahabbatihim. Allah jadikan perkara mengikuti Rasulnya sebagai perkara atau sebagai syarat kecintaan mereka kepada Allah. Dalam hal ini mengharuskan mereka cinta kepada Allah. Wa syartan li mahabbatillahi lahum, sebagai syarat mereka mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jal. Dengan bahasa lain, ikutilah Rasul, Allah akan mencintai kalian. Sebagai bukti kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasul. Jika kita mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Demikian aplikasi ayat tadi. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa wujudul masyrut mumtani'un biduni wujudi syartihi. Keberadaan masyrut, sesuatu yang permintaan yang diikat dengan syarat, masyrut di sini permintaan yang diikat dengan syarat, tidak akan bisa diberikan tanpa adanya syarat. Syaratnya harus dipenuhi dulu. Kalau seorang ingin dicintai Allah, apa syaratnya tadi? Ikutilah Rasul. Maka dengan mengikuti Rasul, kecintaan Allah kepada orang tersebut akan didapatkan. Wa tahaqquqihi bi tahaqquqihi. Dengan mewujudkan syarat tadi, akan terwujud permintaan yang diinginkan. Dengan mengikuti Rasul, maka kecintaan Allah kepada kita akan terwujud. Fa'ulima intifa'ul mahabbah indantifa'il mutaba'ah. Maka di sini kita bisa mengetahui ketidakadaan rasa cinta akan diwujudkan atau akan ada ketika tidak ada mutaba'ah. Ketika tidak ada mutaba'ah, tidak akan ada rasa cinta Allah kepada mereka. Ketika seorang tidak mengikuti Rasul, Allah tidak akan cinta kepada mereka. Fantifa'u mahabbatihim lillah lazimun lintifa'il mutaba'ah li rasulihi. Ketidakadaan cinta mereka kepada Allah, maka mengharuskan ketidakadaan mutaba'ah mereka kepada Rasulnya. Ini saling berkaitan sebenarnya. Cinta seorang kepada Allah, cinta seorang kepada Rasulnya, seorang mengikuti Rasul, semuanya berkaitan. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, ikuti Rasul. Seorang yang mengikuti Rasul, berarti ia cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah. Demikian sehingga dimasukkan itu ke dalam hadis tadi. Orang yang ingin mendapatkan manisnya keimanan, maka ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan yang lainnya. Wantifa'il mutaba'ah malzumun lintifa'i mahabbatillahi lahum. Intifa itu ketidakadaan. Mutaba'ah, sikap seorang mengikuti Rasul, jika ini tidak ada, maka malzum lintifa'i mahabbatillahi lahum. Mengharuskan tidak ada cinta Allah kepada mereka. Agak berputar, tapi seperti itulah penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Prinsipnya, ikutilah Rasul, Allah akan mencintai kalian. Sebagai bukti kita cinta kepada Allah, ikutilah Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faistahil idan subutu mahabbatihim lillah wa subut mahabbatillahi lahum bidunil mutaba'ah. Maka di sini poin yang paling penting, kata kuncinya mutaba'ah itu tadi. Sebagai penjelasan ayat di atas surat Al-Imran ayat 31. Dengan mutaba'ah, sikap kita mengikuti Rasul secara penuh, secara murni dan konsekuen, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat mustahil akan didapatkan kecintaan Allah tanpa mutaba'ah. Berikutnya perkara yang kedua, wasani mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tabi'atun li mahabbatillah. Yang jelas cinta kita kepada Rasul karena mengikuti kecintaan kita kepada Allah. Allah mengutus Rasulnya, maka kita mencintai Rasulnya itu, mencintai utusan tersebut. Walazimatun laha, sebagai konsekuensi yang harus ada. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, cintai juga Rasulnya. Demikian kurang lebih, lazimatun laha. Itu sebagai konsekuensi yang harus ada. Kamu ngaku cinta kepada Allah? Ya. Berarti kamu harus cinta kepada Rasul-Rasulnya. Faman ahabballah wa ahabba rasulah. Maka terkait dengan pembahasan kita, barang siapa cinta kepada Allah yang pertama, kemudian cinta kepada Rasulnya, maka ia akan mendapatkan halawatul iman. Mendapatkan manisnya keimanan. Jika kecintaan kepada keduanya melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Wa ahabba jami'a ma yuhibbu, ditambah orang itu mencintai semua yang Allah cintai. Bal la yu'minul abdu hatta yakuna Rasulullah ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Bahkan sebagaimana pernah kita singgung, kama fil hadis tasi, dalam hadis yang ke-9, tidaklah seorang mencintai Rasul melebihi anaknya, kemudian orang tuanya, dan manusia seluruhnya, kecuali akan terwujud keimanan yang sempurna. Wa min alamati mahabbati Rasulillah hubbu ma ja'a bihi minal wahyi kitaban wa sunnatan. Di antara tanda kecintaan kita kepada Rasulullah adalah mencintai ajaran beliau. Mencintai ajaran beliau. Minal wahyi, yang bersumber dari wahyu. Berupa Al-Quran yang disebut dengan kitab tadi. Wasunnatan, dan sunnah-sunnah beliau. Ajaran beliau secara menyeluruh. Sebagai rincian Al-Quran yang bersifat global. Wal imanu bi kulli ma warda fiha min akhbarin. Dan di antara tanda kecintaan kita kepada Rasul, kita imani, kita yakini, kita percayai, kita benarkan semua kabar yang datang dalam hadis-hadis yang makbul, yang sahih atau yang hasan. Wa tibai ma warda fiha min awamir wa jinab ma fiha min nawahi wa zawajir. Kita lakukan semua perintah yang datang dari Rasul. Kita tinggalkan semua larangan yang datang dari Rasul. Atau perkara-perkara yang dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan itu semua. Sebagai bentuk apa ini? Bentuk cinta kita kepada Rasul. Wa da'wah ilal iman. Demikian pula tanda kecintaan kita kepada Rasul, kita berdakwah, mengajak manusia kepada keimanan. Berarti ini siapa yang didakwahi? Siapa yang diajak? Manusia seluruhnya. Dari kalangan kaum muslimin, diluruskan keimanan mereka, barangkali ada sedikit syubhat-syubhat yang menjadikan akidah mereka melenceng, tersesat. Diingatkan. Kalau ada orang-orang non-muslim, kafir, diingatkan. Kembalilah kepada agama yang benar. Ajaran Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Diingatkan seperti itu. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Wa da'wah ilal iman bi kulli dzalik. Wa taqdim ta'ati rasul ala ta'ati kulli ahadin minal khalqi. Kita dahulukan ketaatan kita kepada Rasul dibandingkan ketaatan kita kepada makhluk siapapun itu orangnya. Wa man tawaffarat fihi hadhil umur fahuwa muhibbun lillahi haqqa. Barang siapa memenuhi semua hal itu sebagai syarat-syarat yang tadi disebutkan, maka ia betul-betul orang yang cinta kepada Allah. Wa illa takunu da'wahu li mahabbatillah da'wa laisa laha burhan wala sanad. Jika tidak ada yang seperti itu, jika tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka itu sekedar pengakuan tanpa bukti. Wa salis, yang ketiga, an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. La li ghardin wala li maslahah duniawiyah. Tidak ada kepentingan duniawi, bukan karena harta, wala min ajri jahi wa manasibih, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat. Wa inna yuhibbuhu lillahi. Ia betul-betul cinta kepada orang itu karena Allah, karena ia orang yang beriman. Li'annahu akhuhu fil Islam. Karena orang yang dicintai itu saudara dia seagama. Ingat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat dinyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kaum mukminin seluruhnya bersaudara. Maka dia ingat ayat ini. Ini kan saudara saya seiman. Ia cintai saudara itu. Karena Allah Azza wa Jal. Yang seperti itu akan merasakan manisnya iman. Yu'min bima badi'il Islam. Ia beriman dengan dasar-dasar keislaman. Wa yaltazimuha wa yahtarimuha. Ia benar-benar memeluknya dan memegang erat serta menghormati ajaran-ajaran dasar dalam agama. Fa idza wujida hadzal hubb asy-syarif an-nazih fa dzalika dalilu shidqi imanihi. Jika dicintai rasa cinta yang seperti ini yang sifatnya mulia dan suci, an-nazih itu suci, cinta suci artinya tulus, bukan karena tendensi duniawi. Cinta suci yang dimaksud karena Allah, bukan cinta buta laki-laki dengan perempuan, tapi cinta karena Allah Azza wa Jal. Maka jika itu ada pada seseorang, itu adalah dalil kejujuran iman dia. Wasaufa yajidu bidzalika halawatal iman. Dengan sebab itu ia akan merasakan manisnya keimanan. Mudah-mudahan hal itu ada pada kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang keempat, warabi al-karahiyah syadidah lil kufri billah. Kebencian yang sangat kepada kekafiran kepada Allah. Ia benci untuk kafir lagi. Tadinya kafir, masuk Islam, ia sangat benci kepada kekafiran. Wa huwa yakrahu ka asyadi ma takunul karahiyah. Ia sangat benci dengan kebencian yang sangat. Wa yabghadhu asyadda ma yakunul bughd. Ia juga sangat tidak suka dengan ketidaksukaan yang sangat. Hatta annahu la yaqra an ya'uda ilaihi kama yaqra an yuqdafa finnar. Ia benci itu seperti ia benci dilempar ke dalam api neraka. Orang mau dilempar ke dalam api dunia saja enggak mau. Saya enggak mau didorong semaksimal, ia akan melawan itu dorongan. Karena di dalam situ ada api yang menyala. Api dunia contoh, misal. Nggak akan mau orang masuk ke dalam api. Ia benci. Apalagi api neraka yang menyala. Yang siksaan ringannya orang pakai sandal dari api. Yaghli minhuma dimaghuh. Otaknya mendidih. Wal iyadu billah. Walaqad dhahha katsirun minal mu'minin billahi bi'anfusihim. Sungguh banyak dari kaum mukminin yang beriman kepada Allah mengorbankan diri mereka, mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa atharu an yulqaw fil halak ala hayatin ta'udu bihim ila al-kufr. Mereka rela mati. Mereka rela hancur dalam kehidupan dunia ala hayatin ta'udu bihim ila al-kufr, daripada mendapatkan kehidupan namun kembali kepada kekafiran. Contoh disebutkan di sini, kama qasallahu alaina qissata ashabil ukhdud, sebagaimana Allah kisahkan kepada kita seluruhnya dalam Al-Qur'an, kisah ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Faqala subhanah qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Celakalah orang-orang yang membuat parit itu, yang mereka menyalakan itu dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitar parit yang akan dinyalakan api itu, mereka menyaksikan siksaan yang diperbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Di mana mereka tidak menyiksa kecuali karena keimanan yang ada pada orang-orang beriman itu. Gara-gara keimanan disiksa, disuruh loncat ke dalam api. Namun orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman rela mengorbankan dirinya demi kehidupan yang kekal abadi penuh dengan kebahagiaan di sisi Allah. Daripada kehidupan yang penuh dengan kekafiran atau hidup kembali lagi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang beriman, rela berkorban walaupun diri mereka hancur binasa atau mati meninggalkan dunia ini. Fatilka qissatun 'azimatun min qasasil iman wa tadhiyatun ra'i'atun fi sabil iman. Itu tadi sepenggal kisah yang sangat agung, menggambarkan kisah-kisah orang beriman dan pengorbanan mereka yang begitu ra'i'ah, mengagumkan kita seluruhnya. Sebagai pelajaran kita, itulah jalan keimanan yang hakiki. Jalan keimanan yang hakiki. Ujian apa yang telah menimpa kita dibandingkan ujian ashabul ukhdud tadi yang menimpa mereka? Disiksa sedemikian rupa, disuruh kafir, kembali kepada agama mereka yang dulu. Namun mereka tetap kokoh dalam keimanan. Mudah-mudahan Allah selalu mengokohkan kita dalam keimanan dan keislaman hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alal mu'minina billah sadiqin fi imanihim an ya'khudhu minha ilwatan wa ibratan wa uswatan. Hendaklah kaum mukminin yang jujur dalam keimanan mereka mengambil kisah itu sebagai nasihat, sebagai pelajaran, dan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan ini. Pengorbanan sampai mengorbankan diri-diri mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa pelajaran yang akan kita baca di sini sebagai penutup pertemuan kita pada sore hari ini. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, halawatul imanil ladzah an-nafsiyah allati yajiduha man tawaffarat fihi hadhil khisal. Dalam hadis ini digambarkan adanya rasa manis dari keimanan yang kita miliki. Keimanan itu punya kelezatan yang bisa dirasakan oleh diri kita, jiwa kita. Bagi orang-orang yang memenuhi kriteria tadi, 4 kriteria yang tadi disebutkan. Kita kembali baca lagi, kira-kira kriteria mana yang belum kita penuhi. Kalau kita ingin merasakan manisnya keimanan, segeralah melengkapi kriteria itu agar bisa merasakan halawatul iman. Wa tsaniyah anil mu'minina min abraz sifatihim annahum yuhibbunallah. Di antara tanda kaum mukminin atau ciri kaum mukminin yang paling menonjol adalah kecintaan mereka kepada Allah yang sangat tinggi. Jadi sudah disinggung dalam surat Al-Baqarah, orang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Kalau dipersenkan 100% cinta kepada Allah. Orang yang berbuat kesyirikan, mungkin 50% cinta kepada berhala itu. Atau 50% cinta kepada Allah. Atau bahkan 100% cintanya kepada berhala. Wal-iyadzubillah. Tapi ciri orang beriman, cinta penuh kepada Allah. Wasalithah, yang ketiga, wa annallaha yuhibbuhum. Dalam hadis tadi menggambarkan bahwasanya Allah mencintai mereka. Kama qala ta'ala yuhibbuhum ma yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Wa fihi rad 'ala man yunkir hadza minal mubtadi'ah. Di sini ada bantahan bagi ahlul bid'ah yang mengingkari sifat mahabbah, sifat cinta Allah kepada makhluknya. Artinya Allah mencintai siapa saja yang dikehendakinya. Itu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat, wa annahu yamghi fi ilaqatil mar'i bin nas an taquma 'ala asasin sahihin min al-hubbi fillahi wal wala min ajlih. Sudah seyogyanya bagi seorang mukmin dan mukminah dalam berhubungan antar sesama manusia untuk melandasi hubungannya itu, melandasi kecintaannya itu karena Allah. Demikian pula melandasi loyalitasnya karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Mari kita koreksi barangkali hubungan kita antar sesama ini karena urusan bisnis. Ya memang dibolehkan urusan bisnis, perdagangan, jual beli. Namun lebih ditekankan lagi dalam pengaplikasian atau penerapan pengamalan hadis ini, coba kita lebih tekankan rasa kecintaan kita. Ini karena saudara kita seiman. Ini karena saudara kita seakidah. Agar ada nilai lebih di sisi Allah Azza wa Jal. Lebih utama lagi, agar kita bisa merasakan manisnya keimanan yang tadi dijanjikan dalam hadis. Kita koreksi bersama hubungan kita antar sesama manusia. Wal khamisah yang terakhir, wa anna min fawaid hadza tajarrudi wan nazahah an yadhuqa halawatal iman. Di antara faidah dari itu semua adalah seorang akan merasakan manisnya keimanan. Ketika empat kriteria itu terpenuhi, tanpa ada satupun yang kosong, tanpa ada satupun yang lepas dari dirinya, ya sifati berusaha dengan empat kriteria tadi, sayadruk halawatal iman. Ia akan merasakan manisnya keimanan. Walillahilham, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan kita telah tamatkan pembacaan kitab ini biidnillahi azza wa jal. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita pelajari bermanfaat untuk kita seluruhnya sebagai ilmu yang bermanfaat. Senantiasa kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.